Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna. Wa li hadha kanat kalim hadha wa inna iman al-abdi bi hadha al-ismi yuthmiru fihi inkisaran bayna yadayillahi wa khudu'an li janibihi wa khawfan minhu subhanah wa luju'an ilayhi wahdah wa husna tawakkulin alayhi واستسلاما لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه وتبرؤا من الحول والقوة إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله, إن شاء الله hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Jalla wa'ala Al-Qawiyul Matin, Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah Perkasa. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka wa taala ketika menjelaskan dalil-dalil tentang betapa maha dahsyatnya kekuatan Allah Jalla wa Ala. Hadza wa inna imanal 'abdi bi hadzal ismi, dan yang ini, yang demikian itu, sesungguhnya seorang hamba ketika beriman dengan nama Allah Al-Qawi, Tuhan yang Maha Kuat, Al-Qawiyul Matin, yang Maha Dahsyat kekuatannya, yuthmiru fihi inkisaran baina yadayillah, akan membuahkan perasaan benar-benar dirinya begitu hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa khudu'an li janibihi, melahirkan ketundukan kepadanya, wa khaufan minhu subhanahu, melahirkan ketakutan hanya kepadanya, ialah Allah Tuhan yang Maha Suci, waluju'an ilai wahdah, dan akhirnya hanya Allah lah tempat dia untuk bergantung, wa husna tawakkulin alaih, melahirkan tawakal yang utuh, yang begitu sempurna kepadanya semata, wastislaman li'azamatih, pasrah, berserah diri atas keagungannya, wa tafwidul umuri kulliha ilaih, dan memulangkan segala macam urusannya kepada Allah, wa tabarru'a minal hauli wal quwwati illa bih, akan melahirkan sifat berlepas diri daripada segala kekuatan dan daya upayanya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tatkala kita mengimani dialah Allah pemilik nama Al-Qawiyul Matin, hal ini membuat kita benar-benar merasa kecil di hadapan kebesarannya, naif di hadapan keagungannya, dan akhirnya tak ada tempat kita untuk bergantung kecuali kepadanya, bertawakal kecuali hanya kepadanya, tak ada tempat kita untuk takut, ya, sedahsyat-dahsyatnya ketakutan kecuali kepadanya pula, dan akhirnya kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Kita melepaskan diri kita yang naif ini agar tidak bergantung dengan diri kita sendiri. Sepenuh hati semua urusan kita serahkan kepada Allah dan hanya bergantung kepadanya. Inilah buah daripada iman terhadap nama Allah Al-Qawiyul Matin. Hamba tak merasa sombong dengan kekuatannya karena ada yang Maha Kuat. Dengan keagungannya karena ada yang Maha Agung. Ya, ini dampaknya dan inilah efeknya mengimani Allah Al-Qawiyul Matin. Dan ketika melihat orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, ya, kecil di matanya, kan dia tahu yang Maha Agung adalah Allah, yang Maha Kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, melahirkan sifat keberanian. Ya, nama Al-Qawiyul Matin tatkala diimani seorang hamba melahirkan sifat berani. Ya, berhadapan dengan makhluk tak takut kecuali hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. sebagian orang menyalahgunakan nama-nama Allah sebagaimana pembahasan di awal untuk hal-hal keduniawian. Ya, sebagian orang melazimkan zikir kalimat Al-Qawiyul Matin, Al-Qawiyul Matin, tapi menyimpang tujuannya. Katanya tujuannya untuk kebal. Ya, Allah yang Maha Kuat, yang Maha Dahsyat kekuatannya. Dan tidak pernah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita menjadikan zikir Al-Qawiyul Matin ya sebagai sarana agar diri seorang kebal, tak mempan senjata, tak mempan peluru. Karena ini bukan daripada Allah, bukan dari Islam. Ini adalah talbis iblis, tipu daya syaitan ar-rajim. Sebagian orang satu majelis semuanya disuruh berzikir Al-Qawiyul Matin. Al-Qawiyul Matin, kemudian sang guru datang dengan goloknya, kemudian mulai satu persatu leher muridnya dia bacok dan tak mempan. Bukan ini. Ini semua tipu daya syaitan. Naam. ولهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن كبيرة القدر جليلة الشأن كبيرة القدر عظيمة الأثر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله ابن قيس لا حول ولا قوة إلا بالله قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة متفق عليه. Karena itulah kalimat yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah adalah kalimat yang mengandung makna yang dalam, memiliki keutamaan yang besar, memiliki dampak yang begitu dahsyat. Kalimat la haula wala quwata illa billah, ya, sering-seringlah kita mengucapkan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan, tak ada daya upaya kecuali Allah SWT. Dalam maknanya, dalam menghadapi urusan dunia ini berat, tanpa Allah maka selalulah bergantung kepadanya. Ucapkan la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, dalam segala keadaan, dalam segala waktu, dimanapun anda berada, ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Zikir dengan perlahan, yang mendengar adalah telinga anda sendiri, tak perlu kuat-kuat, tak perlu harus kuru dengan suara bersama-sama satu suara, tidak ada panduannya. Ya, berzikirlah anda la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dimanapun anda berada, tatkala anda merasa lemah menghadapi dunia ini begitu dahsyatnya tanpa Allah, mencari nafkah sulit tanpa Allah, menghadapi keluarga, menundukkan istri, mendidik anak begitu berat tanpa la haula wala quwata illa billah. Dalam segala urusan selalulah mengucapkan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Karena itulah Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari yang namanya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, katakan la ilaha illa haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kalimat itu min kunuzil jannah. Muttafaqun alaih. Kalimat la haula wala quwata illa adalah dari perbendaharaan surga. Yang ingin dibuatkan baginya banyak tabungan-tabungan perbendaharaan kekayaan di surga, perbanyaklah kata-kata la haula wala quwata illa billah. Dengan memahami maknanya, bukan disalahgunakan. La haula wala quwata illa billah dengan tangannya ditolak tercampak orang. La haula wala quwata illa tercampak. Itu semuanya bukan dari Islam. Begitu dahsyat nama Allah untuk dipermainkan hanya sekedar untuk atraksi-atraksian. Kalau itu daripada Islam, Nabi yang pertama kali pakai, para sahabat yang pertama kali terapkan. Dalam peperangan mereka tak butuh pedang payah-payah. Tak ada namanya pedang Zulfiqar, tak guna. Cukuplah haula wala quwata illa billah tercampak orang-orang kufar. Penyalahgunaan. Naam. Warwa al-Imam Ahmad min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala: Amarani khanini sallallahu alaihi wasallam bi sab'in fa dzakaraha qala: Wa amarani an uksira min qaulin لا حول ولا قولي وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. الإمام أحمد dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan beliau, amarani khalili, kekasih hatiku yaitu Rasulullah pernah memerintahkanku bisab'in dengan 7 perkara. Dan di antara 7 perkara tersebut, qala wa amarani an ukthira, dia perintahkan saya untuk memperbanyak qawla la ilaha illallah, an ukthira min qawli la hawla wa la quwata illa billah, agar saya memperbanyak ucapan la hawla wa la quwata illa billah. Fa innahunna, sesungguhnya kalimat ini, min kanzin tahtal arsh, adalah kalimat dari perbendaraan yang ada di bawah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wahia kalimatu islamin wa istislamin wa tafwidin wa altijain wa tabarru'in minal hawli wal quwati illa billahi wa anna al-abda la yamliku min amrihi shay'ah وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإذن الله ولا تحول للأبد من معصية إلى طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوة ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله ولا قوة للأبد على القيام بأي شأن من شؤونه إلا بالله. الكلمة إني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله, dialah kalimat Islam, kalimat menyerahkan diri, wastislam, kalimat pasrah, utafid waltija, kalimat menyandarkan segala urusan, bergantung kepada Allah, watabarru'in minal hawli wal quwati illa billah, kalimat seseorang berlepas diri dengan kalimat tersebut dari kekuatannya, kehebatannya, daya upayanya, semuanya tak jadi kecuali dengan Allah. Wa annal abda la yamliku min amri syai'an, sesungguhnya hamba itu tak punya apapun juga daripada urusannya, tak bisa mengatur urusannya kecuali Allah SWT kehendaki, Allah izinkan. Tiap kali kita merasa diri kita hebat, ucapkan la hawla wa la quwata illa billah, hebat dengan ilmu, hebat dengan harta, hebat dengan pengikut, kekayaan. Bagaimana Allah SWT sebutkan kisah dua orang yang berdialog dalam surat Al-Kahfi yang pernah kita bahas kemarin. Dia sombong melihat kebunnya yang begitu hebat, buahnya menjuntai-juntai, luas, banyak karyawannya, budak-budaknya, anak-anaknya banyak. Akhirnya ketika dia merasa kekal dengan kebunnya tersebut, Allah timpakan bencana. Pagi harinya dia masuk, kebunnya telah berubah jadi kebun yang tak dikenal, semuanya hangus terbakar. Maka temannya menasihati, walaula idh dakhalta jannataka qulta la hawla wala quwata illa billah, qulta masyaallah la hawla wala quwata illa billah, seharusnya kemarin ketika kau masuk kebun, kau takjub dengan kebun-kebunmu, kau ucapkan masyaallah la quwata illa billah, katakan tak ada kekuatan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang menghapuskan ketakjuban dengan diri kita. Wa annal abda la yamliku min amri syai'an, karena sesungguhnya hamba itu tak punya apapun juga untuk mengatur urusannya sendiri tanpa dengan taufik Allah. Wa laisa lahu hilatun fi dafi syarr, dia tak punya hilah apapun juga untuk dapat menghindarkan dirinya daripada kejelekan. Wala quwwatun fi jalbi khairin illa bi'idznillah, dia tak punya kekuatan dalam mendatangkan kebaikan kecuali dengan Allah, dengan izin Allah SWT. Wala tahawwulan lil'abdi min ma'siyatin ila ta'ah, wala tahawwulan lil'abdi min ma'siyatin ila ta'ah, tak ada seorang hamba memiliki kemampuan menghindarkan dirinya daripada kemaksiatan, kembali kepada ketaatan tanpa Allah. Wala min maradin ila sihah, tak ada kekuatannya untuk dapat sembuh, sehat dari segala macam penyakit kecuali dengan Allah. Wala min wahnin ila quwwah, tak ada sedikit jua pun kemampuan seorang hamba merubah kelemahan dirinya menjadi kuat kecuali dengan Allah. Wala min naqsin ila ziyadatin illa billah. Tak ada kemampuan seorang hamba pun menambah segala macam bentuk tambahan yang diharapkan, ya, daripada apa yang dia suka dari kekurangan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata lil 'abdi 'ala qiyam bi ayyi sya'nin min syu'uni illa billah. Dan tak ada kekuatan seorang hamba untuk dapat melakukan apapun segala macam perkara-perkaranya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia di balik kalimat la haula wala quwwata illa billah. Naam. Wa man qala hadhihi al-kalimata muhaqqiqan ma dallat 'alayhi min at-tawakkuli wa tafwidi wa husnil iltijai hudiya wa wukiya wa kufiya wa kana min aqwa an-nasi qalban wa ahsanuhum halan wa ma'alan wa fil athari man sarrahu an yakuna aqwa an-nasi falyatawakkal 'ala Allah wa man sarrahu an yakuna aghna an-nasi falyakun bima fi yadillahi awthaqu minhu bima fi yadihi. Kata Syekh Abdul Razak, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini la haula wala quwata illa billah muhaqqiqan ma dallat 'alayhi, dengan mempraktikkan apa yang ada di balik kalimat ini berupa kewajiban tawakal hanya kepada Allah yang maha kuat, karena bergantung dengan makhluk begitu lemahnya, ya, berharap dengan makhluk adalah perkara yang selalu mengecewakan. Wattafid wa husnul iltija, ya, benar-benar mempraktikkan, menerapkan tawakal yang penuh kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, ya, bergantung kepada Allah. Hudiyah, pasti dia akan diberi petunjuk. Wa wuqiyah, akan dijaga. Wa kufiyah, dan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min aqwa an-nasi qalban, dengan kalimat yang dia pahami ini dan yang dia ucapkan ini, dia akan menjadi orang yang paling kuat hatinya. Kekuatan yang paling dahsyat adalah kekuatan hati. Adapun anggota tubuh ini tak seberapa. Banyak orang-orang cacat mentalnya, tapi hatinya kuat. Tak mau bergantung dengan makhluk. Kadang tak ada tangannya, tak ada kakinya, tapi dia eksis. Berani menatap dunia, tak bergantung kepada makhluk. Ada orang yang penuh lengkap, tak ada cacat, semua anggota tubuhnya sempurna, kuat, dahsyat, tapi lemah hatinya. Ya, begitu lemah keinginannya, lemah cita-citanya, bergantung kepada manusia, menyusahkan orang banyak. Subhanallah. Yang paling dahsyat adalah kekuatan hati. Wa ahsanuhum halan wa ma'alan, orang inilah yang paling baik keadaannya dan paling baik keberuntungannya kelak. Wa fil athar, dan dalam athar disebutkan man sarrahu an yakuna aqwan nas. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah, bergantunglah kepada Allah. Bertawakallah penuh kepada Allah. Ini yang paling kuat, karena tempat bergantungannya tempat yang maha kuat. Tali yang dia gantungi adalah tali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melihat dalam kehidupan para sahabat, begitu dahsyat kekuatan mereka karena kuatnya ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulaih al-Asad yang pernah mengaku sebagai nabi palsu diperangi pada masa Abu Bakar, ya, kemudian kembali setelah dia murtad masuk Islam, disebutkan dalam peperangan begitu dahsyat kekuatannya. Dia masuk dari depan musuh sampai ke belakang, kemudian kembali sampai ke depan memporak-porandakan musuh. Subhanallah. Kata Umar bin Khattab, aku lebih senang dengar suara qaqa. Qaqa itu sama dengan 1000 pasukan. Kata Umar bin Khattab, kuat-kuat mereka. Ya, kekuatan mereka dengan tawakal kepenuh kepada Allah SWT. Ini kekuatan yang paling dahsyat. Wa man sarrahu an yakuna aghna an-nas, barang siapa yang ingin menjadi orang paling kaya di antara manusia, falyakun bima fi yadillah, hendaklah dia benar-benar menjadikan apa yang ada pada Allah, pada tangan Allah, awthaqa minhu bima fi yadih, lebih dia yakini daripada apa yang ada pada tangannya. Kita selalu berharap apa yang ada pada tangan manusia, Kita lupa mereka adalah makhluk yang naif dan lemah. Kadang-kadang kita tak bergantung kepada Tuhan yang maha kaya, yang di tangannya segala macam urusan. Kita kurang yakin dengan dia Allah Jalla wa'ala, lebih yakin dengan bantuan manusia. Dan kita banyak dikhianati dengan harapan-harapan, dikecewakan dengan impian-impian, karena tak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau menjadi orang paling kaya, maka yakinlah dengan apa yang ada pada Allah, lebih daripada keyakinanmu dengan apa yang ada di tangan manusia. Kalau ingin menjadi orang yang paling kuat, bertawakallah sepenuhnya kepada Dia yang Maha Kuat. Naam, fadhal. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala asy-syahidu ar-raqib. Amma asy-syahidu faqad taqarrara fi mawadi' 'adidatin min al-Qur'an. Qala ta'ala والله على كل شيء شهيد وقال تعالى وكفى بالله شهيدا وقال تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وأما الركيب فقد ورد في ثلاثة مواتن قرن معه في أحدها اسم الشهيد قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا وقال تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد حسبك. Berikutnya nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib. Kata-kata Asy-Syahid dan nama Allah berulang disebutkan dalam beberapa tempat di Quran. Allah berfirman di antaranya dalam surah Al-Buruj ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu atas segala sesuatu syahid, Maha menyaksikan. Kita sekarang sedang duduk bersimpuh belajar, Allah menyaksikan. Kita siapkan bekal dari rumah untuk ke masjid, Allah menyaksikan. Kita perbaiki wudhu untuk dapat sholat dengan sempurna, Allah saksikan. Ya, kita mencari sab terdepan, Allah saksikan. Syahid atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah sebagai penyaksi. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha yafsilu bainahum. Dialah Allah sesungguhnya yang akan kelak memutuskan perkara antara mereka, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahidun. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Itu makna syahid dalam bahasa Indonesia, menyaksikan. Wa amma ar-raqib, adapun kata-kata ar-raqib, ya, yang senantiasa memantau, terdapat dalam Quran pada tiga tempat. Qarana ma'ahu fi ahadihima isma syahid. Di mana Allah dalam satu tempat tersebut mengikatkan kata-kata ar-raqib dengan kata-kata asy-syahid. Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Pertama, dalam surat An-Nisa ayat 1, sesungguhnya Allah atas apapun yang kalian, innallaha kana 'alaikum, akan yang kalian lakukan raqiba, senantiasa memantau. Wa qala ta'ala wa kana Allahu 'ala kulli syai'ir raqiba, dan dialah Allah atas segala sesuatu Maha memantau. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan dahulu ketika aku masih hidup, aku senantiasa sebagai saksi atas mereka, wahai Tuhan. Ini ungkapan Nabi Isa terhadap kaumnya, kaum Nasara, Bani Israel. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau wafatkan aku kelak Tuhan, kunta antar raqib alaihim, engkau lah yang menjadi ya pemantau mereka kelak. Wa anta ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Dalam ayat ini Allah gabungkan antara nama Ar-Raqib dan nama Asy-Syahid. Tatkala aku hidup, aku yang bersaksi atas mereka, wahai Tuhan. Tatkala kau wafatkan saya, maka engkau lah yang menjadi pemantau mereka, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Naam. Wa ma'na syahid ay al-muttali'u ala kulli syai'in alladhi la yakhfa alaihi syai'un sami'a jami'al aswati khafiyaha wa jaliyaha wa abasara jami'al mawjudati daqiqaha wa jalilaha saghiraha wa kabiraha wa ahata ilmuhu bikulli syai'in alladhi syahida li'ibadihi wa ala ibadihi bima amiluhu. Dan makna kata-kata asyahid, apa itu makna asyahid? Al-muttali'u maknanya ay al-muttali'u ala kulli syai'in, yang mengetahui atas segala sesuatu. Alladhi la yakhfa alaihi syai'un, tak ada yang tersembunyi baginya sedikit jua pun, semua dia ketahui. Sami'a jami'al aswat, dia mendengar segala macam bentuk suara. Khafiyaha wa jaliyaha, suara yang perlahan, suara yang keras, suara yang disembunyikan, suara yang dijelaskan, dia tahu. Wa absara jami'al mawjudat, selain mendengar segala macam suara, mengetahui segala sesuatu, dia melihat segala yang ada. Daqiqaha wa jalilaha, melihat segala yang rumit, yang kecil-kecil, ya, dan apalagi yang besar-besar. Dia mengetahui segala sesuatu, bakteri-bakteri yang kecil, virus-virus yang kecil, ya, dia melihat apalagi yang besar, planet yang maha besar. Ya, di jagat raya ini banyak benda-benda besar, banyak benda-benda kecil. Ya. Kata mereka ada alam mikro, ada alam makro. Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian saghiraha wa kabiraha, baik dia kecil maupun besar. Wa ahata ilmuhu bi kulli syai', ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi makna syahid bukan hanya sekedar menyaksikan belaka, ya, tapi makna asyahid, ya, mengetahui segala sesuatu, tak ada yang tersembunyi baginya. Mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu, yang kecil, yang besar, dan meliputi ilmunya segala sesuatu. Adapun kita, yang dalam diri kita saja tak tahu kita. Berapa jumlah rambut tak tahu. Berapa jumlah ubanmu sekarang tak tahu. Coba hitung berapa ubanmu tak tahu juga. Berapa jumlah bulu yang ada pada tanganmu tak tahu. Berapa kutumu tak tahu. Yang dalam diri kita sendiri tak tahu. Ya. Berapa jumlah sel-selmu tak tahu. Subhanahu wa ta'ala alladhi syahida li'ibadihi wa li'ibadihi bima'amiluh, dialah yang menyaksikan untuk hambanya dan atas hambanya apa yang mereka kerjakan, kebaikan atau keburukan. Naam. Wa mana al-rakib ay al-muttali'u ala ma akinnatahu ma akannatahu sudur ma akannatahu sudur akannatahu المطلع على ما أكنته السدور القائم على كل نفس بما كسبت الذي حفظ المخلوقات وأجراها على ما على أحسن نظام وأكمل تدبير رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. Wa ma'na ar-raqib, dan makna ar-raqib ya ay al-muttali' ala ma akannatu sudur, dialah yang mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Dalam dada kita ini banyak yang kita sembunyikan, kita rahasiakan, kita simpan, Allah mengetahuinya. Apa yang mau kita lakukan berupa kebaikan atau keburukan, Allah mengetahuinya. Ya, kita simpan dalam hati kita, Allah melihatnya, mengetahuinya. Makna al-raqib al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat, ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha kuasa atas segala jiwa, mengetahuinya dengan apa yang diperbuat setiap jiwa. Alladzi hafizal makhluqat wa ajraha ala ahsani nidham. Dialah menjaga seluruh makhluknya yang telah mengatur bagi mereka dengan sebaik-baik aturan. Ahsana nidhamin wa akmala tadbir. Pengaturan yang maha dahsyat kesempurnaannya. Sempurna. Segala sesuatu diatur. Jadi makna raqib bukan sekedar mengawasi belaka. Tidak. Ya. Tapi maknanya lebih dalam daripada itu. Dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Ya, menyaksikan atas segala perbuat hamba, menjaga seluruh makhluknya, mengatur semua makhluknya dengan sebaik-baik aturan. Subhanallah, agar dapat mereka melangsungkan kehidupan mereka. Ya. Dengan sebaik-baik aturan. Dialah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, dalam diri kita perhatikan, Allah buat kulit yang tipis, sensitif. Subhanallah. Ya, dibuat berwarna-warni kulit tersebut. Ada hitam, ada putih, ya, ada yang merah. Aneka ragam ini membuat keindahan. Sebagaimana indahnya pelangi karena beragam. Manusia ini indah karena beragam warna kulitnya. Subhanallah. Dan dia buat kulit manusia tipis agar manusia tak tahan kecuali harus dengan pakaian. Dengan pakaian tersebut dia ciptakan berbagai macam sarana. Pakaian yang indah-indah, sebagian dari bulu binatang, sebagian dari kapas. Mereka berganti-ganti. Subhanallah. Mereka tak tahan kena hujan, tak tahan kena panas. Indah kulit yang Allah ciptakan bagi manusia. Tapi lihatlah hewan, lihatlah ayam. Tak perlu kita siapkan baju untuk ayam. Allah ciptakan dia kulit dengan bulu-bulu yang begitu lebat tebalnya, dapat menyimpan kehangatan ketika dingin, hujan dan seterusnya, ketika cuaca. Subhanallah, kena hujan, ya, Allah ciptakan binatang-binatang dengan kulit-kulit tebal-tebal. Semuanya dengan hikmah. Perhatikan tapak kaki kita begitu lembutnya, tak kuat untuk menginjak benda-benda yang berat, benda-benda yang tajam. Sedikit kena duri terluka, bandingkan dengan tapak kuda. Subhanallah. Bandingkan dengan tapak kaki unta, tapak kaki binatang. Subhanallah. Dia ciptakan jari-jari kita begitu idealnya. Bayangkan dengan jari-jari kambing yang akan tersembelih nanti dalam kurban. Tak ada seperti kita gini jari-jari kambing. Kita makan dengan nikmat. Subhanallah. Mereka tak mampu mengambil makanan begini. Allahu Akbar. Dia buat ada yang mirip-mirip dengan manusia supaya manusia bersyukur. Apa yang mirip manusia? Kera yang makannya pun sama dengan cara seperti ini. Tapi dia bedakan kera dengan manusia. Dikasih ekor. Ada yang tak berekor, Ustaz. Dibuat Allah SWT wujudnya beda dengan kita. Dibuat bulu yang tebal. Subhanallah. Kadang-kadang kakinya dan tangannya sama panjangnya. Tak mampu kita memegang dahan-dahan dengan kaki kita. Tapi lihatlah bagaimana kera mampu bergantung dengan kaki-kakinya. Kaki dan tangan mirip-mirip belaka. Subhanallah. Ya. Ini semua dengan nama Allah Jalla wa'ala Ar-Raqib. Yang mengatur segala sesuatu dengan, ya, keagungannya yang begitu dahsyat keteraturannya. Wa raqibun lil mubsirati. Ya, dia senantiasa dapat memantau segala sesuatu yang dapat terlihat. Bi basarihi allazi la yaghibu anhu syai'un. Dengan penglihatannya yang tak akan ada yang lenyap daripada penglihatannya. Wa raqibun lil masmu'at. Dan dia mah memantau segala suara. Bisam'ihi alladhi wasi'a kulla syai', dengan pendengaran yang mencakup segala sesuatu. Tatkala kita merintih sendirian di kamar dalam kegelapan malam, berdoa bermunajat. Istri kita pun tak tahu, dia tahu dan dia mendengar. Dia mendengar suara Dzunnun dalam perut ikan paus. Dia mendengar suara Nabiullah Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun, lari jauh tak tahu di mana berada. Sudah jauh di negeri yang asing, kelaparan, kehausan, bersandar di bawah pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, sungguh aku begitu butuh bantuanmu. Betapa butuhnya aku kepada bantuanmu. Dia dengar rintihan Musa, dia datangkan bantuannya. Dia dengar rintihan Dzunnun, Yunus ibn Matta, dia datangkan bantuannya. Dan begitulah seterusnya. Nikmat punya Tuhan Allah Jalla wa'ala. Nikmat luar biasa. Dan inilah obat daripada segala macam penyakit. Subhanallah. Ini punya Tuhan Allah yang dia tahu bagaimana kedahsyatan Tuhannya, kebaikannya, kelembutannya, keperkasaannya, pemantauannya. Dia menjadi orang yang paling kuat hatinya, paling dahsyat ketergantungannya, paling berharap hanya kepadanya. Ya. Waraqibun lil masmu'ati alladhi bisam'ihi alladhi wasi'a kulla syai'in wa raqibun 'ala jamil makhluqat. Dan dialah yang memantau segala makhluk bi'ilmihi, dengan ilmunya, al-muhiti bi kulli syai', yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Ini nama asy-syahid wa raqib. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.